Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Khalifidin azakumullah. Masih melanjutkan pembahasan kita dari Kitabut Tauhid, bab yang menerangkan tentang orang-orang yang menentang atau menolak sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hubungan ya antara bab ini dengan Kitabut Tauhid tentunya sangat amat erat ya. Di mana tauhid asma wa sifat ini satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari tauhid seorang muslim, tauhid seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Telah kita sebutkan bahwa seorang dikatakan mukmin, dikatakan muwahhid apabila dia menetapkan tiga jenis tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Sehingga apabila yang seorang beriman kemudian yang menetapkan tiga jenis tauhid ini, maka dia adalah muwahhid. Namun manakala dia mengingkari sebahagiannya ya, dan menetapkan sebahagiannya, maka belum dikatakan sebagai seorang muwahhid ataupun orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita masuk pada ayat yang pertama ya, yang disebutkan pada bab ini. Kata beliau rahimahullah, wa qawli Allahi ta'ala, kemudian ada pun dalil yang menjelaskan tentang perilaku kaum musyrikin, bahwa mereka adalah para penentang dan pengingkar nama-nama Allah, adalah firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-30. Allah berfirman, wahum yakfuruna birrahman, wahum yakfuruna birrahman, bahwa mereka kaum musyrikin ya, mengingkari Ar-Rahman, ya, mengingkari Ar-Rahman. Kelengkapan dari ayat ini ya, Allah menyatakan, qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Saya katakan wahai Nabi, bahwa dialah Allah Azza wa Jalla Rabbku, la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dan hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepada Allah aku kembali. Ini bertobat. Maka di dalam ayat yang mulia ini, beliau sebutkan ayat ini terkait dengan salah satu dari perilaku dan kebiasaan kaum musyrikin, bahkan menjadi ciri khas mereka ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang mengingkari ya, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mereka enggak percaya ya, terlebih dengan nama Allah Ar-Rahman. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis Suhail bin Amr dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah dalam Sahih Bukhari, disebutkan lam arada an-nabiyyu an yaktuba as-sulha fi ghazwati al-Hudaybiyah, qala al-katib, ketika Rasulullah ya, hendak mencatat atau menulis isi perjanjian gencatan senjata ya pada perjanjian Hudaybiyah antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Ya, maka Rasulullah perintahkan kepada Al-Khatib, kepada Notul, ya, kepada sekretarisnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Ya, tulis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka spontan Suhail bin Amr yang ketika itu beliau adalah ya, seorang musyrik dan perwakilan dari pihak kaum musyrikin Quraisy Mekah. Kata beliau, "Amar Rahman fallahi ma adri mahi walakin uktub bismika Allahumma." Adapun Ar-Rahman, maka demi Allah, aku tidak mengetahui apa itu. Ya, namun tulislah bismika Allahumma. Nah, maka di dalam kisah ini atau dalam hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwa kaum musyrikin mereka mengingkari ya, terhadap nama Allah Ar-Rahman yang kemudian ya ini menjadi syiar mereka bahwa di antara karakter dan kebiasaan dan perilaku jahiliyah adalah mengingkari dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kaum musyrikin mengingkari dan menolak nama Allah Ar-Rahman. Nah, oleh karena itu, ya, apabila di antara kaum muslimin ada yang mengingkari nama ataupun sifat-sifat Allah ya, atau menetapkan nama kemudian menolak sifat atau menetapkan sebagian nama dan menolak sebagian yang lain, ya maka sadar ataupun tidak, maka mereka telah menyerupai kaum musyrikin. Ya, mengikuti jejak kaum musyrikin Quraisy. Wahum yakfuru nabir rahman. Ya, oleh karena itu, ayat ini disebutkan dan Allah abadikan dalam surat Ar-Ra'd sebagai peringatan ya kepada kaum muslimin bahwa apabila kalian ya, benar-benar beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka tetapkan ya, nama-nama demikian pula sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Oleh karena itu, di dalam ayat yang mulia ini, ya, kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, bahwa ayat ini menjelaskan bagi kita menentang sebahagian dari nama-nama atau sifat-sifat Allah adalah kekufuran. Ya, menentang atau mengingkari sebahagian nama atau sifat-sifat Allah ini adalah kekufuran. Apalagi semuanya. Ya, sebahagiannya saja ini ya kekafiran. Ya, mengancam pelakunya keluar dari Islam. Ya, kenapa kufur? Ya, karena dia menolak ayat. Menentang hadis Nabi yang sahih. Ya, tidak percaya dengan ayat Al-Quran. Mengingkari ya, hadis yang menerangkan tentang nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang tentunya ya, yang kita maksudkan adalah orang-orang yang menolak nama atau menolak sifat meskipun sebahagiannya. Ya. Dalam kondisi hujjah telah ditegakkan terang benderang tanpa ada syubhat yang menghalangi pemahamannya, yang membuat rancu pemikiran ataupun akidahnya. Ya. Kemudian, yang kedua, di dalam ayat ini kita mendapatkan faedah juga, wajibnya beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wajibnya beriman dengan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini termasuk pembahasan yang sangat penting ya, yang apabila seorang muslim betul-betul faham dan mengerti ya tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ya, ini akan mengantarkan kepada ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah yang sesungguhnya. Ya, di samping dia mengetahui tentang ya hukum-hukum Allah, tentang halal dan haram, tentang yang sunnah dan yang makruh, ya demikian pula tentang akhlak, tentang muamalah, ya tentang fikih ibadah, tentang akidah secara umum. Maka di samping itu pula dia betul-betul ngerti dan faham tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat yang mulia. Ya, sehingga yang seperti ini akan menumbuhkan ya, sikap khasyah dan khusyuk serta tumakninah ya, dalam kehidupannya. Oleh karena itu, para ulama ya, sejak dahulu demikian pula yang belakangan itu sangat ya, perhatian dengan permasalahan ini. Ya, bahkan ya, tinta-tinta mereka dan tangan-tangan mereka menggoreskan warisan kepada umat karya-karya ilmiah yang menjelaskan ya, secara terperinci tentang pembahasan nama-nama Allah, demikian pula sifat-sifatnya, ya, sekaligus kandungan, demikian pula faedah, ya, serta pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari pembahasan tersebut. Kemudian yang ketiga, wujubut tawakkul anallahi wa taubati ilaihi, wajibnya bertawakal hanya kepada Allah dan bertaubat kepada Allah semata. Ya. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya, maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bertawakal kepada Allah. Dan tawakal maknanya adalah menyerahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusan kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, percaya sepenuhnya ya, ketika dia serahkan urusannya kepada Allah, kemudian ya, dia menempuh sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i untuk menghasilkan dan mendapatkan apa yang diharapkan selama ini. Inilah tawakal. Inilah tawakalnya ahlus sunnah. Ya, bersandar, menyerahkan urusannya kepada Allah, kemudian percaya ya, secara penuh kepada Allah, ya, tidak ragu, tidak mamang, tidak bimbang. Ya, dia serahkan, ada sebagian orang bimbang. Apa iya nanti Allah akan selesaikan urusan saya? Ya, apakah Allah benar-benar akan memberikan solusi terhadap urusan saya? Ragu dia. Seorang muslim tidak demikian. Seorang ahli tauhid tidak demikian. Dia percaya penuh, setoh. Kemudian yang berikutnya adalah menempuh sebab-sebab yang bisa ya, menjadi media atau wasilah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian di dalam ayat ini juga kita mendapatkan faedah wajibnya untuk ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Tawakal adalah ibadah. Ya, dan di sini Allah dahulukan alaihi, yakni ala Allahi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal. Ya, sehingga di sini menafikan dan meniadakan bentuk penyandaran dan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu seorang muslim ya dalam segala urusan ya kehidupannya, ya, jangankan urusan ya akhirah, urusan dunia sekalipun, hendaknya dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini di antara kunci kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Ya, manakala seorang itu yang tidak menyerahkan urusan kepada Allah, bahkan dia ya, mengandalkan kemampuan, ya, kecerdasan dan pengalaman pribadinya, ya, dan dia terkagum-kagum dengan ya, kepandaiannya, maka ini maghrur, ya, dia akan terlantar kehidupannya, akan sengsara, jauh dari ketentraman dalam hidupnya. Ya, maka ini di antara kunci kesuksesan dalam hidup, yaitu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dalam ya permasalahan ketika seorang muslim ya menghadapi dan menerima informasi-informasi yang ya sejatinya menimbulkan dan ya menyebabkan kaum muslimin merasakan ketakutan. seperti pada hari-hari ini, ya, di mana ya, dunia digemparkan dengan ya, adanya penyebaran dari virus yang mematikan, virus corona yang disinyalir ya, berasal dari ya, negeri Cina. Maka seorang bertawakal kepada Allah, maka dia pun mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Cukup bagi kami adalah Allah yang memelihara dan menjaga kami. Ya. Nah, kemudian tentunya musibah yang paling besar dari itu semuanya ya, adalah musibah yang menimpa agama seorang. Ya. Itu hendak yang menjadi perhatian. Ya. Meskipun tentunya musibah di dunia ini musibah. Ujian dari Allah Azza wa Jalla. Namun musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa seorang dalam masalah agamanya. Dia menyimpang tanpa sadar. Dia ya, berubah haluan dari yang sebelumnya bersama dengan Ahlussunnah di atas Shiratal Mustaqim, yang di atas prinsip-prinsip salaf, ya, yang kemudian tanpa sadar bahkan dia na'udzubillah berbangga dengan itu, ya, lalu menempuh jalan-jalan kesesatan. Mengikuti jejak-jejak syaitan, na'udzubillah. Ya, melenceng dari Shiratal Mustaqim. Ini musibah yang paling besar. Ya, oleh karena itu, hendaknya seorang muslim ya, menyandarkan dan menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari keselamatan, ya, keamanan, kesehatan, terhindar dari mara bahaya dan petaka, demikian pula ya, penyakit yang berbahaya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam masalah agama terlebih lagi. Ya. Kemudian di dalam bab ini ya, beliau sambung ya, dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah. Wafi sahih Bukhari. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam sahih Bukhari. Berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, hadithun nasa bima ya'arifun. Ini beliau nukilkan dari ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadithun nasa bima ya'arifun. Aturiduna ayyukadzaba Allah wa rasuluh. Sampaikan kepada manusia bima ya'arifun, dengan perkara-perkara, dengan permasalahan yang mereka mengetahuinya, yang mereka memahaminya. Ya. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian menghendaki ya, manusia mendustakan Allah dan Rasulnya, atau Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, maka ya, ini nasihat serta peringatan ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam ya, kepada kaum muslimin. Ya, terlebih ketika membahas tentang permasalahan agama. Ya, bahwa kata beliau, hadithun nasa bima ya'arifun, aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Ya, sampaikan kepada manusia perkara-perkara yang mereka mengetahui sebelumnya, yang mereka bisa mencernanya, yang mereka bisa memahaminya. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Nah. Semakna dengan riwayat ini disebutkan oleh beliau juga, qala rahimahullah, wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Tawus an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani dari Ma'mar bin Rashid ya, Abu Urwah Al-Basri, An Ibn Tawus, dari Ibn Tawus, namanya Abdullah bin Tawus Al-Yamani, An Abihi, dari ayahnya Ibn Tawus ya, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sanad riwayat ini dari Abdul Razzaq ya, bin Hammam As-Sun'ani, dari Ma'mar bin Rashid, dari Abdullah bin Tawus, dari Tawus muridnya Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Annahu ra'a rajulan intaqala lamma sami'a haditsan 'anil nabi alaihi salatu wassalam." Bahwa beliau melihat ada seorang intafada. Intafada yakni irta'adda. Terperanjat. Kaget. Kenapa kaget? Lamma sami'a haditsan 'anil nabi. Ketika ia mendengar ya sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam fi sifat ya, yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Istinkaran lidzalik, sebagai bentuk pengingkaran ya, terhadap hal itu. Perhatikan ya, ada seorang ini di zaman para sahabat ini, ada seorang mendengarkan hadis dari Nabi yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Maka dia pun kaget, terperanjat. Sebagai bentuk pengingkaran terhadap hal itu. Faqala, ma farqu haula? Ya. Ini apa yang menyebabkan mereka ketakutan? Ya, yajiduna riqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabihi. Mereka ya, itu merasa lembut hatinya dan mendapati penerimaan terhadap ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang muhkam, yang jelas. Wa yahlikuna 'inda mutasyabihi, dan mereka binasa dan hancur ya, ketika mendapati nas-nas yang mutasyabih ya. Nah, maka ini penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa sebagian kaum muslimin yang mereka itu mudah menerima ya, ayat ataupun hadis yang muhkam, yang mudah untuk difahami, yang jelas maknanya, yang tidak tersamarkan bagi siapapun. Namun terkadang sebagian mereka itu binasa. Nah, tidak bisa mencerna terhadap ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang mutasyabih, yang sulit untuk dicerna, atau mungkin karena banyak pemahaman akhirnya berat untuk mencernanya. Maka di dalam dua riwayat ini kita mendapatkan faedah Daisha. Abu Yasir. Naam, Ustaz. Daisha. Naam. Insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang bismillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.